Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diulang salamnya dua kali dapat pahala kebaikan dan plus diluain juga. Insyaallah tahun ini mudah-mudahan Allah dijabah umrohnya. Amin. Yang mau naik pangkat juga diluain naik pangkat. Amin. Yang mau beli rumah insyaallah diluain juga mau beli rumah. Amin. Pakai duit masing-masing ya. Yang mau hijrah juga. Yang mau hijrah juga, masya Allah. Judulnya hijrah, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah ini judulnya hijrah, artinya dari hal yang kurang baik menjadi hal yang jauh lebih baik lagi dalam hal apapun. Jadi insya Allah nanti akan dijelaskan dengan lebih baik lagi sama guru kita, Ustaz Tile atau Ustaz Nurfadilah. Sudah pada kenal ya? Sudah pada kenal. Kalau setting YouTube itu insya Allah pasti muncul. Beliau biasa isi di Anews TV, terus juga di Kompas juga pernah di TV One juga pernah. Ya, nanti lihat aja orangnya kayak gimana tampilannya. Baik, insya Allah kita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan jam 12.30 kita akan mulai dan insya Allah untuk keberkahan daripada acara ini, acara tabligh akbar. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan susunan acaranya yang pertama adalah kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Rizal, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Suri Tilawah yang akan disampaikan oleh saudari Eci. Buat Kori dan juga Suri Tilawah, waktu dan tempat kami sediakan. Iya, dipersilakan Mas. Surat apa yang mau dibaca? Surat cinta? Surat apa? Jadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 sampai 225. Mari kita tawadhu sebentar, kita dengarkan kalam ilahi ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita di siang hari ini. Terima kasih. Oh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi baratil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Yang sama kita hormati segenap pengurus apa ini? Keluarga besar BTPN Rohani Islam Club, panitia penyelenggara dan sekaligus rekan-rekan abang-abang pompo semua yang insya Allah hadir dan kumpul kita dalam rangka Tabligh Akbar Kamis 27 September 2018 dari Soyong 17 Maret 1440 H berada di BTPN dan baca sendiri. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat taufik hidayah, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ganjaran limpahan pahala yang berlipat ganda. Para rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mengisi tahun baru ada dua cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama, kita bertasyakur. Dan yang kedua, bertafakur. Pertama, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan baru, tahun baru. Nikmat yang Allah kasih berupa panjang umur, sehat walafiat, dikasih kesempatan beruntung. Kita masih merasakan nikmat itu. Maka untuk mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah, kita meningkatkan sebagian kinerja ibadah kita, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Kita manfaatkan dengan sisa umur yang Allah kasih kesempatan ini buat kita meningkatkan kualitas iman. Maka hijrah yang dilakukan Rasulullah dari Makkah ke Madinah bukan hijrah sekedar hijrah fisik, tetapi hijrah mental, hijrah batin. Bicara hijrah fisik, kita sudah tahu sejarah. Rasulullah di Makkah dikepung oleh kafir Quraisy, diusir. Bahkan Rasulullah dicaci maki, dihina. Bahkan target utama Rasul mau dibunuh. Maka ketika datang perintah hijrah, Rasul berpidato kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang. Kalian semua berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, kenapa enggak bareng kita dari Makkah ke Madinah? Kalau bareng terus kita dikejar-kejar terus." "Kenapa?" "Karena target utama adalah saya, Muhammad, yang akan dibunuh saya. Biarin saya di Makkah menghadang bahaya. Kalian berangkat lebih dulu." Sosok pemimpin yang berani resiko. Maka ketika malam itu mau berangkat hijrah, rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Rasulullah. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, "Li, gantikan tempat tidurku. Target utama itu kamarku, yang akan dibunuh itu aku." Rumah Rasulullah di pagar betis Satpol PP-nya kafir Quraisy. Apa jawab Sayyidina Ali? Saat itu Sayyidina Ali masih muda, anak muda yang soleh. Jawaban tepat yang keluar dari mulut Sayyidina Ali, "Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah." saya rela mati, nyawa taruhannya. Ini jawaban Sayyidina Ali, anak muda yang soleh. Jawaban anak muda pinter gak begitu. Li, gue mau berangkat nih sama Abu Bakar ya, berangkat ke Madinah. Lu ganti tempat tidur gua, lu mau dibunuh lu. Jawaban anak pinter gak begitu. Udah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Ini jawaban anak muda pinter. Luar biasa, Rasulullah berangkat malam itu bersama Abu Bakar, ditemani hijrah ke Madinah, mampir di Gua Tsur. Sebelum mampir, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, mampir dulu di Gua Tsur, jangan masuk, saya dulu lebih duluan yang masuk. Kenapa? Saya bersih-bersih, takut ada binatang yang melata. Benar, Abu Bakar masuk ke dalam, congker-congker-congker dalam gua, bersih-bersih, tangannya digigit kala jengking. Bengkak, pucat, kala jengking Arab. Beda bang sama kala jengking Indonesia. Arab apa sih yang gak kecil, gede semua. Sakit, pucat, bengkak, diem gak ngomong. Rasulullah tegur, Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Tidak ya Rasul, saya tidak takut. Wala tahzan, jangan sedih. Saya gak sedih ya Rasul. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Saya gak takut ya Rasul, saya gak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ya Rasul, ngapa tangan? Gigit kepala jengking. Ngapa diam aja gak ngomong? Sini. Rasulullah ambil tangan Abu Bakar, baca bismillah, diludahin, kempes seketika. Tuh ludahnya Nabi. Coba kalau ludahnya Bang Egi. Oh, mikiran bongkak lah. Beda, ludah Nabi sama ludah kita beda. Sama manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda dong keringat Rasul sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, keringat kita ya rasain sendiri. Bener bang, itu Rasulullah kalau kemana-mana, pulang dari mana-mana, itu Siti Aisyah ngelapin keringat Rasulullah. Abzillah diciumin, abzillah diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, pulang kerja, ya langsung aja udah, enggak. Sini bang, minyak misik bang, minyak misik bang. Tuh, rasain bau panas-panas, permus-permus. Itu hebatnya Rasulullah. Hijrah fisik yang dilakukan Rasulullah. Berangkat malam, luar biasa pak. Mekah Madinah 450 km perjalanan di tengah malam, dinginnya menusuk tulang. Di siang hari perjalanan panasnya membakar kulit. Itu hijrah fisik begitu luar biasa. Tapi bukan sekedar itu Rasulullah lakukan. Apa? Hijrah batin, hijrah mental. Maka yang pertama dibangun di Madinah oleh Rasulullah bukannya mal, bukan apartemen, bukan hotel, jalan tol, kereta cepat. Bukan. Tapi yang beliau bangun pertama akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Inilah yang disebut revolusi mental yang sesungguhnya. Kita pengen hijrah, bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah batin. Tahun kemarin kita mengaji, rada-rada malas. Tahun ini insya Allah kumpul begini ngaji, getol, amin. Ini kita ngaji kumpul begini, gak ada ruginya pak. Di sela-sela kesibukan kita bekerja, kita ngaji begini, dosa-dosa kecil kita dirontokin. Diusap, dihapus, dicipek, digebek. Banyakkan dosa kita sama ibadah. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, bu. Masa berkabrek. Istri sekarang kadang-kadang aneh, bang. Bangunin suami aja salah. Bangun, bang. Udah jam berapa nih lu lihat? Tuh, laki-laki tidur suruh lihat jam. Kan salah ini istri. Lihat dia aja yang bang, lihat jam ya, bang, ya. Salah itu, bu. Besok-besok jangan begitu. Orang nyolek bang, bangun bang, udah jam 10, begitu. Nih kan bang, bangun bang, lu lihat udah jam berapa. Laki-laki tidur disuruh niat jam. Dan dia aja yang melek niat jam. Kadang mau berangkat ngaji begitu, kadang-kadang. Ya, mau berangkat ngaji dulu bang, ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada istri begitu. Bukan di sini, bukan. Tono, di tengah laut. Jadi kita dosa-dosa kita dirontokin. Yang kedua kita kumpul begini manfaatnya apa? Pahalanya luar biasa kok. Ustaz saya ngaji emang ada batasnya? Enggak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu jelas hadis Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Enggak ada batas waktunya. Biar ketua daki-aki udah nenek-nenek datang aja. Apalagi udah tua mau ngapain lagi. tas bebeknya mau banyakin zikir, udah nenek-nenek mau menjeng di jalan, siapa yang mau godain? Jangan anak muda, setan aja ogah, boleh ngaji. Iya bang, masya Allah. Datang aja kita ke majelis begini nih, gak punya buku, pulpen gak bawa, kertas gak bawa, udah ikutin aja. Guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab, guru ke bed, kita ke bed, guru tutup-tutup. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Buru-buru 1000, bah. Sholat raweh ingat jadwal imam. Kok malam ini raweh imam ini? Ya, ukuran lama ini imam. Pindah raweh. Nyari imam yang cepat udah. Asal imam cepat, raweh udah favorit itu imam. Gak pakai usul lagi imam. Ya, nenek-nenek nyungsep juga. Menabis juga, kan jangan lah. Pahalanya kayak gitu. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Lo gak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo. Mana-mana nengokin orang sakit gak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit, buah-buahan orang sakit dimakanin. Oke, ngomong dia lagi sakit bosan, gue tapain nggak makan buah ya akal itu mah. Pulang rumah sakit gembol. Masya Allah luar biasa pak. Karena kita kan berpikir aneh. Kita mentang-mentang udah zaman modern begitu, ngapain sih ngaji sama ustadz sama kiai, udah nggak zaman tuh pikiran orang sekarang. Pendek. Sekarang udah zaman internet, Pak Ustadz udah modern, tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak, nanyanya sama Ustadz. Pertanyaannya akal-akalan. Pak Ustadz nanya apa? Saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustadz? Ya batal Pak Ustadz, gitu Pak. Lu nanya pengetes gue. Bukan begitu, Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong. Oh, terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Ya basuh muka. Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz. Enggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada dong yang aja begitu. Ya Allah, saya gak jawab, gak. Saya gak jawab, saya balik tanya lagi ke dia. Lu kalau kentut, yang malu muka lu ke pantat lu. Jawab sekarang. Muka saya usah malu. Nampaknya muka lu yang dicebokin sendiri. Ya, bikin darah kita naik aja, bang. Allah karim. Kenapa? Banyak kan agama dikaitin akalnya doang. Yang nyambung sama akal diikutin, yang gak nyambung gak diikutin. Padahal Islam ngajarin ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil nakli Quran, hadis, ijma ulama, kias. Dalil akal ya akal-akalan. Saya ngirim Fatihah Pak Ustaz buat yang meninggal dunia orang, itu pahalanya sampai enggak Fatihah saya buat yang meninggal. Saya enggak jawab karena pertanyaan jebakan. Saya balik tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak Pak Ustaz, masih Fatihah balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Ya. Orang yang kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Akal-akalan aja bang. Kita balikin lagi pakai akal. Kita punya handphone, ada pulsanya, bikin paketan lah, nyampe WA, SMS, nyampe. Itu handphone bikinan orang. Apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi dong. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL. Apalagi Tri, ya jaringan. Oh, terima nyambung secara asam jengkol. Itu Tri. Ya Allah, Masya Allah. Ayo kita pengen bang begitu tuh. Kita kumpul begini ngaji, Masya Allah. An-nawur ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Di majelis taklim. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Kita yang hadir di sini orang berilmu semua. Kenapa? Kita merasakan dengan ilmu hidup jadi mudah. Saya ngomong begini yang di pojokan sama dengeran. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Kalau enggak ada ginian lecet ngorokan. Terus saya pernah tahu dilapor ribuan jamaah di lapangan. Saya ngecek sound dulu, tes dan dua bapak ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya yang dia nyahu tuh. Ini jamaah apa? Saya kan nanya benar-benar bang, ini pojok sana kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang hari ini terjadi di luar negeri, di Amerika, bisa kita tahu kok lewat mana? Televisi, ilmu teknologi. Sepanjang perjalanan perkembangan zaman, tahun 60-50, nenek-nenek kita bang, berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan. Naik kapal laut tua, 6 bulan pergi haji ke Mekah. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Jangan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi. Sekarang pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Maka kalau orang hidupnya pakai seni enggak takut. Islam ngajarin seni dong. Mana buktinya? Baca Quran tadi kori, suaranya enak, qiraatnya bagus. Boleh. Kenapa? Pakai seni, seni tilawah lebih adem indah dengarnya. Baca solawat pakai seni, seni hadro, seni marawis, rebana, kasidah, enak didengarnya, indah. Coba baca solawat nggak ada lagu-lagunya bang, ada kaku, kurang enak. Salatullah, salamullah, ala tohan, rasulillah. Kalau pakai lagu salatullah, salamullah, ala tohan, rasulillah, kan enak. Ada di masjid, musola, kalau gak ada lagunya kaku bang. Lu akbar. Lu akbar. Panggil orang. Adzan itu panggilan. Panggilan apa? Panggilan sholat. Yang namanya panggilan harus kencang suaranya. Jangan speaker diturunin. Enggak ada kerjaan aja speaker suruh turunin, speaker suruh turunin. Kesian yang pada teman kita, saudara kita yang budek. Kalau enggak denger aja enggak ada waktu sholat. Jangan speaker diturunin, dolar, turunin dolar. Anda kalau pakai lagu kan enak, suaranya enak, lagunya bagus. Yang kayak bocah kampung saya bang, preman baru insaf. Adzan yang benar, lagunya salah. Lagu dangdut buat adzan. Mana adzan subuh? Ayolah sholat, ayolah sholat, ayolah ibadah, ayolah ibadah. Allahu Akbar. Tawa aja kok, tawa pun tawa. Depres itu yang berjalan mulut tawa aja. Orang yang kalau mau tawa cuma dua, yang sakit jangan utangnya banyak, diem. Tawa aja, kalau tawa kan kebanyakan tawa jadi lapar, perut enak, makan nafsu. Ini dunia, minum. Saya mau bening batai. Rezekinya air putih. Jadi ngerasa kayak bukan pusat. Jadi ngerasa kayak dukun sembur. Ya rendah mau rezekinya putih. Mana bening banget bro. Kalau ditarik jumpang hidup ini bang. Ya enggak lah bang, yang hidup biarin gak apa-apa. Biasanya susu lah ya. Kalau kata bapak saya nyusu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah 20 tahun, 50 tahun. Hati-hati pada ompong. Pada metik intinya kan. Ayo bang, kita kembali hijrah. Kita pengen apa? Kumpul begini pengajian. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, ada aturannya mana? Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji diatur dalam kitab fikih. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bergaul, berpolitik pun ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik, kita nggak paham. Ayo bang, ajaran kita yang di rumah aja, yang kecil-kecil dah bu. Sering kita lupain bu. Islam ngajarin masuk rumah, keluar rumah, ngajarin ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab makan diajarin. Kalau makan satu nampan, bertiga, berempat sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustaz? Pertama, suapan kecilin. Jangan gede-gede. Ini adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Itu adabnya. Lagi makan bareng, ngeliatin muka temen kita. Kesinggung orang, Pak. Lapar bener omannya gue itu. Ada adabnya. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ rawatin, maju mundur situ aja. Jangan punya teman kita sebelah kita goreng-goreng longsor jatah. Semua bangun tidur, mau tidur doanya ada, tidur sama suami, tidur sama istri ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada doanya semua. Ada semua diatur. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung ngobrol, lagi ngobrol bareng nih kita kumpul dengar suara kentut. Islam ngajarin Pak, mohon maaf, yang dengar kentut disuruh pura-pura enggak dengar. Sampai ke situ Islam ngajar. Makanya kalau kumpul bareng yang dengar suara kentut diem aja. Jangan pakai ribut rasain. Nah, lalu kita ngaji fikih kan begitu Bang, dalam ilmu fikih ada bab kentut diajarin. Kentut ada 4 jenis. Jenis yang pertama suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, kurang suara doang. Yang kedua yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meletup aja bau. Yang ketiga kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, itu yang model begitu. Yang keempat kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustaz? Karena abis kentut ada yang nyusul. Nah, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirin. Makanya kita ngaji Bang, biar tahu ilmunya. Ilmu itu. Karena kita pengen hijrah. Sisa umur yang Allah kasih, kita bersyukur. Bersyukur kita tegakkan ibadah kita. Kebersamaan kita ngaji begini kumpul, silaturahim. Dengan kita kebersamaan, kekompakan, insya Allah Pak, turun pasti rahmat dari Allah. Makanya acara begini, tabligh seperti ini, kita kumpul, jarang kita berjumpa. Jarang kita kumpul, sharing jarang. Kenapa? Kita sering ngomong kerjasama, kerjasama, kerjasama, tapi jarang kita melakukan sama-sama kerja. Kita pengen sama-sama kerja, bukan sekedar kerjasama. Ada hubungan kita kepada Allah, ibadah yang mahdoh. Ada ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah sosial, kemasyarakatan seperti ini kita berkumpul. Berjamaah. Al-jama'atu rahmatun. Berkumpul turunnya rahmat buat kita. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan ini yang kita cari. Kenapa? Kita muslim diikat dengan tali akidah kok. Mana simbol kebersamaan muslim, Islam? Masjid. Itu di masjid Pak ada aturan Bang yang enggak tertulis. Kita resapi coba masuk masjid. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan yang enggak tertulis. RT masuk masjid buka sepatu lah Teh. RW buka sepatu we. Lurah masuk masjid copot sepatu, Ra. Camat buka sepatu, Mat. Gubernur buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid copot sepatu deh. Kenapa? Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan ada yang usil. Dari manapun teman kita datang. Lu dari mana Bang? Dari kidul, ngadep kulon. Lu dari mana? Dari wetan, ngadep kulon. Lu dari mana? Dari kulon, ngadep kulon juga. Semua sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda-beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Islam udah ngajarin demokrasi lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Teman kita dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu anggem. Malaikat ngomong, "Danau dan sedih." Terima kasih. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Iya. Teman kita dari Padang, jangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut aja benar. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Begitu pun kita dalam bermasyarakat, kalau kita semuanya masing-masing pengen merdeka, negeri kita, Papua pengen merdeka, Aceh pengen merdeka, pecah, hancur. Kita pengen kebersamaan, kekompakan lewat apa? Sholat berjamaah di masjid, simbol demokrasinya. Kalau sudah masuk semua musola semua, jangan ada yang usil masuk masjid. Jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita kok. Warna kulit begini emang kita pesen? Kita gak pesen bang, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, emang kita pesen? Kita gak pesen, kita gak order. Jangan ngatain orang, gak ada usil. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orangnya bacain, orang gak pesen kok. Cinta suku boleh, fanatik suku yang gak boleh. Cinta suku boleh bang, fanatik suku yang gak boleh. Ah, saya emang gak mau denger ceramah. Emang kenapa? Dengan ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Ini namanya fanatik suku. Kita udah diikat dengan tali akidah. Gak boleh ribut kita Betawi, gak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Betawi gak boleh ribut sama orang Batak, gak boleh. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban ribut sama siapa kita? Ini semuanya bang masing-masing kok. Beda boleh, marahan jangan. Hidup enak adanya orang lain. Kalau sudah masuk masjid semua diikat dengan tali akidah, sholat berjamaah diterapkan. Ada imam, ada makmum, udah pasti sholat jamaah. Makmum siapa aja boleh. Ustaz itu dia kan tukang mabuk, boleh gak jadi makmum? Ya boleh lah, tibang makmum. Bacanya gak masuk Ustaz, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya keblek, kacau banget. Sebelum kejadian dulu tahun Jebon, ada 4 orang goblok. Bego, blokon, tolong, PA. Ini 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum. Pas at-tahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget mau at-tahiyat, tuh imam atta, tuh tikus jatuh. Batal gak? Lebatal lah, dua kalimat berturut-turut. Selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam. Karena gak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Aku sumpahnya gak boleh ngomong lu. Udah dua yang batal. Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. Tiga yang batal udah bang, orang PA. Yang satu kan harusnya selamat ini dia. Dia nyaut, untung pun diem aja dong. Orang tua. Makanya kita pengen jadi nyari imam, beda dong syarat jadi imam. Ada 4 dalam ilmu fikih. Yang pertama bacaannya harus fasih. Mohon maaf yang cadel, bindeng, suing, pikir dulu, enggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena jangankan yang suing, yang bindeng aja enggak boleh. Orang bindeng ditanya, "Dari mana lu, Kuanung?" "Lu dari mana, Kuanung?" Gue dengar bapak lo sakit, meninggal. Oh meninggal, meninggal. Oh meninggal. Dengeran kita meninggal. Jelas. Saya nyari pemimpin yang jelas-jelas aja. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase nih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase bacaannya. Yang kedua syarat fikih, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim Ustaz, dua-duanya di bawah pesantren ini, ribet milihnya. Kalau sama-sama alim juga, syarat yang fikih yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya barang, ini poster sama. Sepantaran sama, habis. Yang keempat, syaratnya apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya barang Ustaz dari masa kecil ya, habis syarat fikih, habis syarat yang kelima. Ini syarat dari saya doang yang saya tambahin ini. Yang kelima kalau mengalimnya sama, pasalnya sama, hukumnya sama, tinggalnya barang juga. Yang kelima syarat dari saya ini masih tambahin doang ini. Yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Karena dia ada sabaran dikit. Malam ini pulang ke sana diusir, Akhirnya tidur di masjid. Tidur di kolong beduk besian. Macam-macam poligami bang, mendingan poli pantai. Kita pengen Masya Allah Pak, nih kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Sebagai bangsa kita sudah berjanji, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kan enak udah diajarin dengan diikat dengan tali persaudaraan. Sebagai muslim diikat dengan tali akidah. Kita pengen kekompakan, kebersamaan. Lima jari, lima-limanya kompak bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba bang, lima jari nih masing-masing jalan sendiri. Makan pakai jempol doang, tiga hari belum pelan. Nampar pakai tunjuk gak sakit. Ini beda-beda fungsinya. Jempol simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, simbolnya jempol. Kerjaan kalau sudah jempolin pemerintah, cakep. Yang ini tunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya kalau gak pernah nunjuk, rapi semua. Bang, musola bangun di solo bang. Kalau orang kaya yang nunjuk, rapi lah musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditepuk orang, juga model lu, lu mah. Kalau orang kaya beda, duduk bareng sama temennya, ngeriung, kentut orang kaya, pret, temennya ngomong sebelah, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya ya kentut. Coba yang miskin kentut sembarangan, buang habis kita dikatain setan lu. Bangke lu ya, kentut sembarangan aja lu ya, lu pindah sama pinggir kali diusir. Itu hebatnya orang kaya Pak. Anna darahima fi amakinna kulliha taksur jala mahabbatan wa jamala. Udah indah aja orang kaya mah. Simbolnya tunjuk, yang ini jari, jari tengah. Siapa? Jari tengah sebenarnya simbolnya TNI, Polri, ulama. Ada jari tengah dia sebenarnya. Netral ke kiri, enggak ke kanan enggak. Yang ini jari manis, siapa? Simbol anak muda, jari manis. Kenapa? Karena masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini baru ringgit, simbol siapa? Kaum perempuan, dharma wanita. Kaum perempuan, dia ringgit bang simbolnya. Kecil, kecil emang, tapi antem. Macam-macam emang ringgit. Ini kemana aja masuk, dia fleksibel. Loh, ke hidung masuk, ke kuping masuk, ringgit. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, bisa dong pakai itu? Enggak mungkin pakai jempol, boros lah. Sian, mulai yang rendes lah. Kalau masing-masing fungsinya ada semua. Lima jari semua kompak bersatu, ada kelemahannya, hati-hati. Kita harus tahu kelemahan kita. Apa kelemahannya Ustaz? Kelingking kalau sulit ketemu jempol, jempol pasti kalah. Kenapa? Karena jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Mana buktinya? Nabi Adam. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah kuli di surga? Ibu Hawa bang yang rayu-rayu. Ayo dong ayam beb. Emang dong ayam beb. Laki-laki bang yang bisa kayak pakar kecamatan kalau kena godaan buat sekarang aku lagi kok lagi banget banget di pinggir jalan itu kok kadang saya aja sering buat digodain bener itu semua kalau pertama bawa beli sendiri peki saya buka AC saya nyalain gerak langsung di pinggir jalan tuh mas mampir mas waduh ada apa mbak ya biar selama mas jualan ya jual apa bang malam-malam jual rempah-rempah. Saya bingung ada parah-parah apa mbak? Ya kalau parah dikasih lupa, begitu. Apa tuh hijau, boleh bang? Saya juga aja sama saya pakai langsung pagi, wah pak haji ya. Kalau pak haji gratis lah, kan sih. Ya nyari berkahnya lah, nyari berkahnya, nyari berkahnya. Ini kadang-kadang Nabi Adam digoda-goda, dirayu-rayu sama ibu Hawa, akhirnya dimakan buah kuldi, diusir dari surga. Makanya Nabi Adam langsung makan buah kuldi, buah kuldinya pun ditenggorokan. Maka laki-laki disebut ada kaum Adam, perempuan kaum Hawa. Makanya Adam, mingkem Adam. Anteng kalau bapak-bapak main, ibu-ibu Hawa. Hawa. Kalau punya duit, Hawa. Makan buah kuldi nyangkut di tenggorokan, laki-laki ada jendolanya di leher. Yakun itu ciri Nabi Adam makan buah kuldi, ibu Hawa enggak nyangkut di leher karena leher perempuan licin, langsung nyangkutnya di dada. Bersyukur nyangkut di dada buah kuldi. Kalau nyangkut di dengkul, wah ribet bu, anak nangis minta teteh, mimi nangis, kacau banget ribet. Sampai di dada baru terbelah dua, alhamdulillah bersyukur terbelah dua. Kalau satu dua di dada kayak tumor beda. Makanya ini hebat, hati-hati kelingking bisa ngalahin jempol. Tapi kelingking kalahnya sama siapa? Sama tunjuk. Tunjuk kapan tadi? Orang kaya. Orang biasa-biasa. Bukannya matre, bukan. Perempuan gak matre kok, udah bawaan lahir. Eh bener, kodrat perempuan lahir ke dunia, bawaannya tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Itu tuh bawaan perempuan. Cemburunya bisa hilang karena ngaji ada ustadzahnya. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan tau disini-sini, dia sial. Umpetin mesti ketahuan. Makanya kita pengen bang, selain ibadah yang mahdoh kepada Allah, kita tingkatin kualitas iman takwa kita. Ada ibadah sosial kemasyarakatan di antara kita hari ini. Maka Muharram bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena bulan Muharram ini banyak kaitan sejarah dengan para rasul. Di antaranya diterimanya taubat Nabi Adam itu di hari ke-10 di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga itu hari ke-10 di bulan Muharram. Diterimanya taubatnya Nabi Adam di 10 hari di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud itu juga di hari ke-10 di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Musa beserta pasukannya dari Laut Merah kejaran dari Firaun itu juga di bulan Muharram. Difitnahnya Nabi Yusuf memfitnah memperkosa Zulaikha itu di bulan Muharram. Banyak kaitannya. Selamatkannya Nabi Yunus dari ikan Nun itu juga ada di bulan 10, di hari ke-10 di bulan Muharram. Banyak kaitannya, maka dimuliakan bulan Muharram. Yang kedua, kita disuruh perbanyak istighfar di bulan Muharram ini. Istighfar apa? Minta ampun. Macam-macam istighfar. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepanjangan Pak Ustaz, yang pendek ada enggak? Ada. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih panjang Pak Ustaz, yang pendekkan lagi. Istighfar yang biasa dah kita baca di sholat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa taubat wal maghfirah. Itu mah tambah panjang maksudnya orang yang pendek. Yaudah istighfar yang biasa aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendek kan Ustaz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau gak berhenti, gak bisa juga berhenti jadi orang Islam dah. Ya kenapa istighfar, minta ampun. Yang kedua, yang ketiga kita disuruh apa? Disuruh perbanyak, banyak sholawat, banyak zikir, perbanyak baca, baca sholawat. Dan yang ketiga kita disuruh menyantuni anak-anak yatim kita. Kalau punya rezeki yang banyak, santuni mereka anak-anak yatim. Inilah simbol daripada kebersamaan kita saling berbagi dengan yatim. Berpikir kembali kita, ya Allah, yatim bukan makan enak di bulan Muharram saja. Dikasih sembako, dikasih amplop, disenengin hari itu. Tetapi kita harus pikirkan ke depannya. Masalah pendidikannya, beasiswanya, tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena anak-anak yatim doanya langsung menembus aras. Jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah. Doanya tokcer, sumpah yatim manjur. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Kita berbagi. Anfik ma fir jaib, yatika ma fir ghaib. Infakan yang di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Kenapa? Karena harta yang kita punya, sebagian milik mereka. Jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning bol nonton. Orang kalau pantat kuning bol nonton udah parah bang, udah parah. Dia nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya orang. Makan launya ikan abu, si kerpuk semua tuh palanya. Kucing melongo, nungguin pala. Siang, apalagi banyak kan ibu-ibu sekarang banyak pakai presto. Tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang. Makanya kita pengen berbagi di antara di bulan Muharram ini. Bertasyakur, manfaatin. Rasa syukur kita buktiin kepada Allah untuk taqarrub. Hijrah tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Derajatnya tinggi di sisi Allah dan mereka tergolong orang-orang yang mendapat keberuntungan. Hari ini kita beruntung berkumpul. Untung ada yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan kita dikasih snack, kasih makanan. Hari ini kita makan, besok pagi gak kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Baru-baru ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung kelihatan habis segitu doang. Ada untung yang gak kelihatan. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Pahala diberikan begitu besar. Alhamdulillah. Yang kedua, mendekatkan diri taqarrub kepada Allah dalam rangka hijrah. Bertafakkur. Apa itu? Introspeksi. Kita berpikir sudah sejauh mana ibadah kita sama Allah. Apa banyakan maksiatnya tahun kemarin? Apa banyakan ibadah? Kita hitung-hitung dulu. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Biar ada perubahan dalam diri kita, bertafakur. Kita pengen bertafakur. Kenapa? Karena kita Pak bekerja. Jelas Islam ngajarin, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja buat duniamu seakan kau hidup selamanya. Dalam bekerja kita kumpul di sini, semangat. Kenapa? Karena kita pasti jauh, masih panjang perjalanan kita. Wow, masih lama, seakan-akan panjang hidup kita. Tetapi kalau sudah masuk dalam urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya kalau sudah bicara dunia, bicara akhirat, seakan-akan kita ibadah buat akhirat. Besok kita akan mati berpikir, ya Allah, tujuannya apa? Khusyuk dalam ibadah. Kenapa? Karena kita merasa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita semua diingatkan kembali, diperingati bahwa kematian pasti datang buat kita. Muda, tua, kaya, miskin, tinggi, pendek, gemuk, kurus, mati. Jangan ngerasa muda. Masih muda Pak Ustaz, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang kongnya seger cucunya duluan. Kadang yang muda berangkat duluan. Kita gak sadar Pak. Ini ke Ardila cantik terkenal, ke artis masih perawan, mati sampai sekarang. Aldaris masuk, Maayu mati. Poppy Mercury masih perawan, mati. Aji Masaid itu artis mati 40 tahun. Ricky Joe penyiar bola 41. Ade Namnung artis gede badan gemuk 38 mati. Budi Anduk 40 tahun mati. Olga 32 mati. Jupe 37. Jupe 37. Jupe 37. Jupe 37. Ramai semua yang poten. Komentar banyak di mana-mana. Di mensos, komentar terbanyak. Kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Beban memang rada berat. Gede seharian beban. Beban hidup. Oh. Siang dia tinggal sama Gaston. Almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari, teman saya Pak. 40 tahun 3 hari. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor ninja 600 cc malam. Nabrak pohon palem. Palanya kecedot pohon palem. Mati. Pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem. Maka jagain pala. Pala kejedot mati. Sebelum ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Macam-macam. Mati. Gemuk mati kurus mati bang, jangan ngerasa gemuk Ustaz, masih gemuk ini saya mati sehat, gagal lamanya matinya lama saya, enggak, bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kok bisa dok? Apa penyebabnya? Kalau lari napasnya ngos-ngosan, enggak ada tempat buat napas. Oh, yang kurus girang dong, alhamdulillah kurus. Ternyata yang kurus juga cepat mati kata dokter. Kenapa dok? Kurang gizi. Mati juga bang, gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati. Pak Harto duitnya banyak, kaya, rumahnya cakep, duitnya banyak, hartanya banyak, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat, 40 dokter gak sanggup nahan-nahan Israel. Pak Harto yang dokternya 40 mati bang, apalagi kita yang tiba dirawatin dukun doang, lebih mati lagi, mati semua yang kita. Kita pengen diingatkan kembali bahwa kenapa 1440 Hijriah jumlahnya bertambah, hakikatnya berkurang sisa umur yang dikasih oleh Allah buat kita. Manfaatin mumpung masih sehat, ada kesempatan nikmat panjang umur, kita benar-benar bertakarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bekerja dunia kita niatkan untuk pula bekerja akhirat. Niatkan semua untuk ibadah, saya yakin ada nilai positifnya. Yakin ada pahala yang Allah kasih, ganjaran yang Allah kasih. Kadang kita sering kita apa? Jasmani kita sering kita isi. Kita kasih vitamin jasmani kita, makan yang enak, yang bervitamin, berprotein semuanya. Kita kasih ini nutrisi badan kita, jasmani kita. Tapi jarang kita memberikan nutrisi buat batin kita. Maka kita pengen jasmani, rohani, sehat. Nah, makanya bukan sekedar sehat, tapi sehat walafiat, berarti lahir dan batin kita ingin hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Hijrah, hijrah, hijrah, nasihat buat kita dan buat saya pribadi, kita pengen ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Orang lain belum tentu bisa merubah kita. Kitalah yang bisa merubah, mengintrospeksi diri kita, mereformasi diri kita untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan gitu kali ya, Bang. Ya, oh, doa. Doa. Doa. Doa makan. Oh. Doa kopi. Kopi hanya udah Bang. Ya, baru udah tuh benar. Ya, kita berjumpa ya, mudah-mudahan Pak rekan-rekan abang-abang semua mpo-mpo di bulan baru tahun baru ini Allah kasih kekuatan kita, Allah kasih kesabaran jalan menjalankan hidup dan menjalankan pekerjaan kita, Allah berikan kita kesabaran, diberikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur dalam taat ibadah, Allah berikan rezeki yang banyak yang halal yang barokah, Allah kasih kemudahan, kelancaran apa yang kita niatkan semua yang baik senantiasa dijamah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil mazkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافي مزيده Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yang baghir di jalali wajhika karimi wa la'azim subhani wa musulli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية wa nas'aluka dawam al-afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kull 'asir. Fataisir bijahin nabiyil bashir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir ya Allah. Hajatuna ilaika kathir ya Allah. Hajatuna ilaika kathir ya Allah. Wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.